Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشرا الأمهات رحمني ورحمكن الله. الحمد لله. Segala puji dan pujian milik Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan beragam karunia. Dan tentunya kita sebagai seorang mukminat telah meyakini bahwa tidak akan mampu untuk menghitung dan membilang nikmat karena banyaknya, sekaligus kita tidak akan mampu untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun sungguh Maha Penyayang Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala telah memberikan bimbingan, cara dan langkah yang paling tinggi dan paling besar untuk bisa menjadi hambanya yang banyak bersyukur. Itulah melalui tali ibadah kepada Allah. Allahu Jalla wa Ala menjadikan ibadah sebagai tugas dan hikmah diciptakan kita sebagai bentuk dan bukti kesyukuran hamba yang paling tinggi kepadanya. Dan kita sebagai orang yang beriman, kalau kita menyelami hakikat ibadah, ternyata ibadah itu menjadi sebuah nikmat di dalam hidup. Jadi nikmat ibadah ini Allah jadikan sebagai langkah yang paling tinggi untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang terkait dengan kehidupan dunia. Bagaimana itu barakallahu fikum? Ibadah ini menjadi sebuah nikmat yang bahkan paling tinggi dan besar. Jawabannya adalah, pertama, Allah Jalla wa'ala yang telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Kedua, Allah Jalla wa'ala arsyada, memberikan bimbingan, memberikan arahan bagaimana cara pelaksanaan ibadah yang benar. Ketiga, Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan terhadap pelaksanaan ibadah itu sendiri. Dia yang menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh yang akan melaksanakan ibadah ini. Ketiga, keempat, hasil-hasil dan nilai-nilai ibadah itu Allah mencatatnya. Allahu Jalla wa'ala menabungkannya. Dan yang terakhir, sekembalinya dia kepada Allah Jalla wa'ala, hasil usaha, buah dari ibadahnya itu akan dikembalikan buatnya. Allah akan berikan nilai-nilai dan ganjarannya dari rentetan dan rangkaian yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala terhadap sebuah ibadah. Maka ibadah itu menjadi sebuah nikmat pula dari Allah Jalla Subhanahu. Namun siapa dari hamba Allah dan berapa dari mereka yang mau menjadikan ibadah itu sebagai nikmat dari Allah? Siapa dan berapa dari hamba-hamba ini yang akan berlomba-lomba mengejar nikmat melalui tali ibadah ini? Sungguh amat-amat sedikit dari mereka barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu. Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang berlomba-lomba mengejar nikmat ini melalui tali ibadah. Karena kita yakin dan yakin, sekecil apapun nikmat yang kita harapkan dalam kehidupan yang abadi dan kekal di sisi Allah Jalla wa'ala, harus melalui nikmat ibadah ini barakallahu fikum. Dan tentunya yang paling perlu juga kita mengetahui orang yang akan memasuki ibadah, orang yang akan mendapatkan bimbingan dan arahan padanya, serta tertolong untuk melaksanakannya sampai bisa memetik hasilnya, bisa memetik hasil dan nilainya di sisi Allah. Allah kaitkan dengan sebuah hidayah di dalam hidup manusia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama berbicara, manusia yang terkait dengan hidayah itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama, manusia yang mendapatkan bimbingan, arahan, pembelajaran di dalam hidupnya dari wahyu ilahi, bimbingan-bimbingan agama, bimbingan-bimbingan Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian dia mendapatkan hati yang kabul, hati yang menerima akan penjelasan dan penerangan Allah Jalla wa'ala tersebut, dan mendapatkan kelapangan dada untuk menerima. Barakallahu fikum. Ini adalah golongan yang paling berbahagia dari kalangan manusia. Orang yang sampai padanya bimbingan-bimbingan wahyu, jalan dan langkah keselamatan. Setelah itu Allah Jalla wa'ala bukakan hatinya untuk menjadi seorang muslimah dan muslim yang memiliki jiwa kabul, menerima bimbingan-bimbingan itu. Lapang dadanya. Barakallahu fikum. Golongan yang kedua, manusia yang tidak mendapatkan dua-duanya, tidak sampai kepadanya bimbingan-bimbingan wahyu, dan tidak ada jiwa penerimaan dan kelapangan dada. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, kata ulama, una syarruhum, orang yang paling jahat, syarrun nasi, orang yang paling jelek tingkatan manusia, yaitu orang yang sampai kepadanya bimbingan-bimbingan wahyu, penjelasan-penjelasan kebenaran. Barakallahu fikum. Namun dia tidak memiliki jiwa kabul, tidak memiliki jiwa yang menerima. Barakallahu fikum terhadap keterangan dan penjelasan tersebut. Ini adalah syarrun nas, orang yang paling jelek dalam pandangan agama. Alhamdulillah. Allahu Jalla wa'ala memberikan kita dan memasukkan ke dalam golongan yang pertama, orang yang memiliki jiwa kabul untuk menerima bimbingan-bimbingan agama dan arahan-arahannya. Yang menjadi permasalahan, mampukah kita akan membawa anugerah ini sampai kepada Allah Jalla Subhanah, sampai sekembalinya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kedua, mampukah kita menurunkan kebaikan atau hidayah ini kepada generasi-generasi kita yang akan datang? Mari kita belajar lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Apa yang didapatkan oleh generasi atau wanita-wanita sahabiyat di masa yang silam, sehingga tatkala mereka dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk memperoleh nikmat hidayah ini, mereka mampu membeli surga dengannya, dan mereka mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan wanita-wanita sayyidatu nisa'i ahlil jannah, wanita-wanita menjadi pimpinan mereka kelak di dalam surga. Dengan apa mereka bisa meraihnya itu? Tentu saya sampaikan ini, jikalau kita berada dalam upaya dan usaha mereka, kita pertahankan upaya dan usaha ini. Tapi kalau ternyata berada di dalam usaha mereka, tapi datang malasnya, futurnya, kita bisa kembali. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan wanita yang menjadi pimpinan wanita surga. Di dalamnya Asiyah bintu Muzahim. Maryam bintu Imran. Khadijah bintu Khuwailid. Fatimatu binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencoba membuka gambaran dan cerminan hidup Maryam bintu Imran di dalam Al-Quran, kita menemukan dan menjumpai hidup sang wanita ini dalam sebuah pengabdian kepada Allah Jalla Subhanahu, dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu, Dan di saat kita membaca lebih lagi, ternyata wanita ini harus berhadapan dengan ujian yang sangat besar, barakallahu fikum. Sampai-sampai Allah mengungkapkan ujian yang menimpa ini karena besarnya, Allah ungkapkan kalimat yang keluar dari diri Maryam, aduhai, jika kalau sebelumnya saya menjadi orang yang tidak ada, tidak disebut-sebut. Rahimani wa rahimakumullah. Karena besarnya ujian dan cobaan yang dialami oleh barakallahu fikum Maryam di dalam hidupnya. Tapi ujian ini berlalu. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala memilihnya untuk menjadi wanita atau pemimpin wanita di dalam surga. Apa yang mereka lakukan? Rahasianya barakallahu fikum telah disebutkan, tidak ada yang mereka perbuat kecuali berjalan dalam bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa'ala, melakukan pendekatan diri di atas bimbingan barakallahu fikum, sehingga dia bisa dengan bimbingan-bimbingan itu menjadi wanita yang saleha. Dan dari kesolehan inilah lahir barakallahu fikum calon seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, terlahir dari wanita yang suci barakallahu fik. Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak akan bersedih membaca perjalanan hidupnya? Di saat dia sebagai seorang wanita yang dipilih oleh Allah untuk menemani suaminya barakallahu fikum. Kondisi suami yang ditemaninya adalah pilihan Allah Jalla wa'ala, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Dan dia sadar kalau suaminya akan mendapatkan ujian besar di dalam hidupnya. Tapi di saat barakallahu fikum sang suami mengalami kesedihan, dia tampil untuk menghibur. Hal itu di saat Rasul alaihi salatu wassalam mengalami kekhawatiran dan ketakutan dari gua Hira, kembali barakallahu fikum ke rumah dalam kondisi ketakutan. Khadijah tampil untuk menghibur sang suami barakallahu fikum. Bahkan tidak hanya itu saja, dia menggandeng tangan suaminya menuju Warakah barakallahu fikum bin Naufal, bertanya tentang peristiwa dan kejadian. Maka di saat pembaikotan yang menimpa Nabi dan para pengikutnya, Khadijah tampil dengan segala apa yang dimiliki untuk kemudian membantu perjalanan dakwah sang suami barakallahu fikum. Bersenang bersama suami. Namun derita ujian yang banyak juga menopang suaminya sendiri. Sekali lagi, dengan ilmu dan amal barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala pilih beliau menjadi wanita pimpinan surga. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa'ala memberikan barokah dari kedudukan sang suami dan kebaikan serta kesolehan sang istri. Allah menurunkan keturunan yang berberkah barakallahu fikum. Di antara putri-putrinya ada yang menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang disebut dengan Ummul Ab, padahal dia seorang putri. Beliau yang disebut dengan Ummul Ab, ibunya sang bapak, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perilaku yang sangat mirip dengan perilaku sang bapak, sang ayah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengorbanan dia bersama kehidupan yang penuh kekurangan kehidupannya bersama sang suami dalam penuh kekurangan, luar biasa cerita barakallahu fikum. Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib. Dari kemudian Fatimah ini, Allahu Jalla wa'ala memberkahi barakallahu fikum keturunan yang berberkah pula. Saya ingin memberitahukan kepada segenap ummahat ala wajhil khas bahwa kebaikan al-ab dan kebagusan al-um itu menjadi modal utama dan pertama terhadap kebaikan anak keturunan. Wahai al-ab, wahai al-um, jikalau engkau barakallahu fikum mengharapkan kebaikan dan kebagusan pada anak keturunan kita, kebaikan dan kebagusan itu ada pada diri kita barakallahu fikum. Tadi kita menyebutkan kisah-kisah wanita sayyidatu ahlil jannah, lalu kemudian mendapatkan anugerah dari Allah keturunan yang mulia barakallahu fikum. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kesolehan kedua orang tua, keistiqomahan kedua orang tua min anfa'il asbabi, sebab yang paling pertama dan utama terhadap kesolehan dan kelurusan putra dan putri kita barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya yakin di saat kita mengantunkan, mengucapkan doa kepada Allah Jalla wa Ala, anak keturunan mesti kita barengi dengan anak keturunan yang salehah, yang menjadi penyejuk mata dalam kehidupan dunia ini. Namun mari kita belajar, setelah ada gambaran bahwa wanita-wanita surga itu punya jejak-jejak kehidupan yang anggun dan indah, tertuang di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam nas-nas, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang kesimpulan semuanya mereka mampu meraih kemuliaan itu karena dua hal: ma'rifatuhunna bilhaqi wa quwwatul amali biha, ay wa quwwatul amali bihi. Pertama, pengetahuan mereka tentang kebenaran itu, dan yang kedua, kekuatan yang ada pada mereka untuk mengamalkan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Ma'rifatuhunna bil haq, pengetahuan mereka yang dalam terkait dengan kebenaran, dan kekuatan mereka untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Dalam bahasa Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kesempurnaan manusia itu ada dalam dua perkara, dua asas, dua pondasi. Yang pertama, ma'rifatul haqqi, berilmu tentang kebenaran. Yang kedua, bahasa beliau, al-itharu alaih, mengutamakan kebenaran itu. Makna al-itharu alaih, beliau jelaskan barakallahu fikum di dalam menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ulil aidi wal absar. Wadhkur ibadana tu abdana ya hufadul Quran, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ulil aidi wal absar. Dengan dua perkara ini, Allah menyanjung, memuji para nabi dan rasulnya. Kata beliau menjelaskan, ulil aid memiliki tangan, maksudnya al-quwwatu fi tanfidil haqqi, kekuatan dalam menerapkan kebenaran itu. Barakallahu fik. Al-quwwah, ulil aid memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran itu. Wasani kedua, wal absar, mereka memiliki ilmu absar. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seseorang mau dikatakan sempurna kemanusiawiannya, hendaklah dia berupaya untuk berpengetahuan tentang kebenaran dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Inilah yang dimiliki oleh wanita-wanita pemimpin surga, pemimpin wanita di dalam surga. Barakallahu fikum. Kita ingin memotret hidup kita ini, mereka itu, dalam kehidupan kita. Kif? Maka yang harus kita barengi di saat kita mengerti kita ini telah mendapatkan hidayah dari Allah, mengikuti jejak mereka, dan telah kita mengamalkan apa yang mereka telah contoh dan teladankan. Kita harus barengi dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Barakallahu fikum. Pertama, Allah yang memerintahkan kita untuk memintanya selalu, yang tertuang di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makna ungkapan doa, kalaulah kita sudah berada di atas jalan yang lurus ini, kita beramal, kita berilmu, maka makna dari permintaan kita ini, ya Allah, anugerahkan kekokohan, kekuatan, keistiqomahan di atasnya. Barakallahu fikum. Kita barengi dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati-hati kami setelah mendapatkan hidayah padanya. Minta kekokohan kepada Allah Jalla Subhanah. Barengi dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agama Engkau. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, atakhafu minna, apakah Engkau takut dan khawatir kepada kami ya Rasulullah? Kami telah beriman kepada Engkau. Aman Nabi, dan kami beriman kepada Engkau. dan kami membenarkan apa yang engkau bawa, apakah engkau masih khawatir terhadap kami? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Karena kulub al-ibad baina usbu'aini min asabi'illah. Karena hati kita ini berada di dua jemari, jemarinya Allah Jalla wa'ala. Yuqallib kaifa yasha. Allah yang membolak dan membalikkan sesuai barakallahu fikum dengan kehendaknya. Betapa kuatnya doa seseorang, bahkan lebih kuat dari usaha yang ada pada dirinya, kekuatan doa. Karena barakallahu fikum, berdoanya engkau mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah, lebih berharga dari amalan yang engkau kerjakan. Minta bantuan, minta kekuatan padanya, minta barakallahu fikum. Kalau engkau telah berupaya demikian, berharap bisa membawa nikmat hidayah ini, iman, ilmu, amal, sampai kemudian masuk ke dalam liang lahat barakallahu fikum dan sampai menghadap Allahu Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, maka sampai kepada sebuah kesimpulan, kita ingin barakallahu fikum kebaikan yang ada pada diri kita ini akan bisa dinikmati oleh anak keturunan kita, dan itu janji Allah Jalla fi'ula. Sampai-sampai barakallahu fikum, seseorang yang bernama Sa'id ibn Jubair, inni la'azidu fi solati min ajli ibni hadha. Saya semakin menambah solat untuk anakku ini. Hisham bin Hasan menjelaskan, maksud Sa'id ibn Jubair, roja'an ayyuh fadhafihi, berharap anaknya itu dipelihara, dijaga dan dilindungi. Barakallahu fikum. Kalau kita menginginkan kesolehan anak-anak kita, keistiqomahan hidup mereka, terlebih sekarang kenyataan hidup yang sangat menakutkan dan mengerikan, butuh kekuatan. Wahai kedua orang tua, mulailah dari diri engkau. Jadikan diri engkau orang yang terbaik di dalam hidup ini. Jadikan diri engkau orang yang istiqomah. Dan jadikan diri engkau, berusaha maksudnya, menjadi orang yang mampu menghadapi ujian-ujian hidup ini. Anak engkau atau anak kita akan bisa memetik barokahnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau kita menginginkan kebagusan, kebaikan, kesolehan, kelurusan pada anak kita, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita berbenah. Mungkin khawatir anak kita akan diambil, dirusak oleh media sosial, Anda harus menjadi terdepan. Orang yang selamat pertama kali darinya. Orang yang terpelihara dari bahayanya, barakallahu fikum. Allah akan memberikan barokah dan penjagaan kepada anak keturunan kita. Sebagai penutup, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ternyata banyak kejelekan, kerusakan yang terjadi pada anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Kita berharap kepada Allah dengan nikmat hidayah di atas jalan Allah yang lurus ini, dan kita berupaya untuk menerapkannya. Usaha dan perjuangan kita ini, barakallahu fikum, tidak berhenti sampai di kita buahnya, tetapi akan bisa dipetik oleh anak keturunan kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.